satu kulit PU besar jasamu. Oh kawan, dengan sapu dan yang sampah dan debu, untuk sesuap makan. Hari panas, hari hujan, memang tantangan. Siapa bilang bukan? Namun tugas tetap jalan, absen gaji melayang. Maklum kulih harian, pernahkah tuan pikirkan jasa mereka, pernahkah tuan renungkan harga keringatnya. Bersihkan yang kotor, cukong kotor, mandor kotor, semua yang kotor. Awas kena sensor. Tukang sapu, bawa sapu, juga disapu. Kok bisa begitu? Istri ini lihat tetangga punya barang baru, aku pun begitu.